Ya, terakhir, Ustaz, sering kita melihat orang-orang menerobos lampu merah. Apa hukumnya, Ustaz? Bagaimana jika kita menerobos, lalu polisi pun tidak ada yang melihatnya? Apakah boleh? Syukran. Ini kayaknya yang bertanya orang Tanjung ini ya. Hukumnya tidak boleh. Disebutkan dalam kitab Bukhya, itu juga termasuk perbuatan melawan pemerintah, berarti hukumnya haram, berdosa. Jadi melawan lampu merah, melanggar peraturan lalu lintas tersebut, itu hukumnya haram, berdosa. Tapi tak ada polisi, beritanya. Polisi enggak ada, enggak melihat. Tapi Allah melihat, tetap berdosa. Nah, makanya. Tapi gimana ini, orang pada nerobos-nerobos. Ya biarin orang, kita diam aja. Nanti yang belakang klakson, Pak, haram pak, dosa. Bapak mau dosa gitu. Jadi sudah, tunggu saja. Ya, walaupun di Tanjung Amburadul seperti itu, tetap kita taati peraturan lalu lintas. Ya. Wallahu a'lam bishawab.